Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini, seperti biasa, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada pembahasan kitabul jami' di bab Al-Dhikr wa Dua, bab zikir dan doa. Kali ini kita akan masuk di hadis yang kelima. Setelah itu kita akan baca uraian atau penjelasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Nah, hadis yang kelima yang dimaksud adalah qala وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه. الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله mengatakan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah 10 marrat, 10 kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam penjelasannya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan wa hakadha hadithu Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa al-hadithul khamis. Demikian disebutkan hadis Abu Ayyub, hadis yang kelima. Seperti tadi kita baca, qala wa hadha fihi fadlun azimun. Ini di dalamnya mengandung keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar, ya. 10 marrat bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah 10 kali. Lakin ma'al iman. Tapi mesti disertai dengan keimanan, wa ma'as sidqi, dan kejujuran. Karena hadhil kalimat innama tanfa'u ma'al iman was-sidq. Karena kalimat ini hanya akan bermanfaat ketika disertai dengan keimanan dan kejujuran. Membenarkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kalau secara makna tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada serikat baginya. Nah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalimat ini la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yani mu'taqidan laha. Dengan kata lain, mu'taqidan laha, meyakini kalimat tersebut. Wa mu'minan bima'naha, dan mengimani maknanya. Mu'taqidan annahu la ma'budu haqqun illallah, meyakini bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahda. Kana kaman ataqa arba'ata anfus minal arab. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat ini sebanyak 10 kali, ya, dengan meyakininya, mengimani maknanya, meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kana kaman ataqa arba'ata anfusin minal arab. Maka dia seperti orang yang membebaskan atau memerdekakan 4 jiwa dari orang Arab. Al-musta'arabah min waladi Ismail alaihi salam, yang berasal dari keturunan Ismail alaihi salam. Nah, jadi keutamaannya sangat besar. Tapi ingat, seperti tadi yang dikemukakan oleh Syekh, keutamaan ini akan bisa diraih manakala disertai dengan iman, keimanan, ya, meyakini, nah, maknanya, dan tentu saja mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, qala wa fil haditsil akhir yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, zadat Tirmidzi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah fi yaumin kana lahu 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasanatin wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin wa kana fi harzin min asyaitan dhalika al-yawma hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun afdal mimma ja'a bihi illa mru'un amila aktsaru mimma amilahu, akhrajahu syaikhan fi sahihain. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan yuhyi wa yumitu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi ada tambahan yuhyi wa yumit, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan ini mi'ata marratin fi yaumin, sebanyak 100 kali dalam satu hari, kana lahu adlu asyarati riqabin, maka sebanding dengan membebaskan atau merdekakan 10 budak, sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, akan dicatat untuknya 100 kebaikan dan akan dihapus darinya 100 kesalahan, dan dia akan ada pada perlindungan dari godaan setan. Dzalikal yauma, pada hari itu, hatta yumsi, hingga waktu pagi, hingga waktu sore. Walam yati ahadun afdal mimma ja'a bihi, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amalan lebih utama dari apa yang telah dia bawa. Illam ru'un, kecuali orang yang mengerjakan sesuatu yang lebih banyak darinya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Qala, kata Syekh mengomentari di sini, wa hadza haditsun adzimun, ini hadis yang agung. Ma lam baghil muslim an yada'ahu, tidak semestinya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa, ya, keutamaannya luar biasa. Nah, jangankan 100 kali, 10 kali saja mengucapkan kalimat-kalimat ini, itu dianggap ya, sudah sama dengan orang yang memerdekakan 4 jiwa manusia. Kalau 100 kali mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam 1 hari, maka ini sebanding dengan orang yang memerdekakan 10 budak, 1. Kemudian yang kedua akan dicatat ya, untuknya 100 kebaikan. Berikutnya akan dihapuskan 100 kejelekan. Kemudian selama hari itu akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari setan. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang besar. Oleh karenanya Syekh mengatakan ma yam bagil muslim an yada'ahu. Tidak sepantasnya, tidak semestinya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Hadhil asya yam bagil muslim an yuhafidhu 'alayha kull yawm. Hal yang seperti ini sudah semestinya bagi oleh seorang muslim untuk dijaga setiap hari. Wa yukthir minha, dan terus memperbanyak, memperbanyak dari mengucapkannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la siyama ahlul ilmi, apalagi ahlul ilmi, yuqtada bihim, yang tentu mereka dicontoh. Nah, jadi sebanyak-banyaknya. Kalau mampu 10, ucapkan 10. Mampu 50, terus ya, sebanyak-banyaknya hingga 100 kali dalam 1 hari. Fa hadhihi adhkarun 'azimatun. Ini adalah zikir-zikir yang agung. Wa fiha fawaidun jammah. Di dalam zikir itu pun mengandung keutamaan yang sangat banyak. Ma'as-sidqi wal ikhlas war raghbah fi ma indallahi azza wa jalla. Tentu saja disertai dengan kejujuran, keikhlasan, keinginan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah azza wa jalla. Nah, jadi kembali kepada iman, kembali kepada keyakinan kita. Nah, semakin kita meyakini, mengimani ya, dan menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalimat-kalimat tadi akan semakin berfaedah bagi kita. Nah, berikutnya hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdi 100 marrah khuttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahan, sekalipun kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Ya, muttafaqun alaih. Nah, kata Syekh dalam penjelasannya, wa hakadha hadithu Abi Hurairah, demikian juga hadis Abu Hurairah ya, yang tadi kita baca. Hadza fihi fadlut tasbih, di dalamnya mengandung keutamaan tasbih, mengucapkan subhanallah. Li'annahu taqdisun lillahi wa sana'un 'alaihi, sebab dalam tasbih itu ada penyucian bagi Allah dan sekaligus sanjungan untuknya. Zada Abu Daud, kemudian Imam Abu Daud menambahkan subhanallah al-'azim wa bihamdih 100 marrah. Subhanallahil azim ya wa bihamdih, selama 100 atau sebanyak 100 kali. Nah, fayam bagi an yuqala dzalika 100 marrah sabahan wa masaan. Maka mesti diucapkan 100 kali pagi dan sore. Sabahan wa masaan. Nah, Wa inda muslimin, kemudian dalam riwayat Muslim, man qala dzalika hina yusbih wa hina yumsi. Fayanbaghi an yuqala hadza inda shabah wa inda al-masa. Nah, dalam riwayat Muslim dikatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, subhanallah wa bihamdi atau subhanallahil azim wa bihamdi, hina yusbih wa hina yumsi, ketika di waktu pagi dan sore hari, ya. Fayan bagi an yuqala hadza inda shabah wa inda al-masa. Maka ini menunjukkan bahwa semestinya itu diucapkan ketika di waktu pagi dan waktu sore. Ya. Waktu sore, waktu pagi mengucapkan itu, waktu sore juga sama. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Nah. Qala, kata Syekh, walau dzakara al-mu'allif wa hadits la ilaha illallah mi'ata marrah, huna lakana ansab. Kalau seandainya mu'alif Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan hadis la ilaha illallah mi'ata marrah, ya, tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah 100 kali di sini, ya, di bab ini, tentu lebih pas lakana ansab, lebih pas, lebih cocok, ya, lebih tepat. Faka'annahu Zahila anhu ingda jam'i hadal kitab. Namun sepertinya, ya, zahila anhu, terlupakan dari beliau ketika mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab ini, rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Nah, namun demikian tentu, ya, lebih dari cukup, ya, apa yang tadi, nah, telah kita ketahui dari dikir-dikir yang keutamaannya sangat agung, ya, sangat besar. Nah, baik yang ini ataupun yang pertama. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, qala wa an Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laqad qulti ba'daki arba kalimatin law wuzinat bima qulti mundul yawm lawazanat hunna subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatih akhrajahu Muslim. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dari Juwairiyah bintul Harith, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin, aku telah sampaikan kepadamu, ya, empat kalimat, lawuzinat bima qulti, seandainya empat kalimat itu ditimbang, ya, dengan apa yang telah engkau ucapkan sejak hari ini, lawazanatuhunna, tentu empat kalimat itu akan lebih berat dalam timbangannya. Apa empat kalimat yang dimaksud? Subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, adada khalqihi, sebanyak makhluk ciptaannya, wa ridha nafsihi, sejauh keridhaan dirinya, wa zinata arshihi, dan seberat timbangan arasnya, wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta untuk menuliskan kalimat-kalimatnya. Akhrajahu Muslimun, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam keterangannya beliau mengatakan wa hakadha hadits Juwairiyah radhiyallahu taala anha wa huwa al-hadisus sabi'. Demikian hadis Juwairiyah, jadi hadis yang ketujuh, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lamma dakhala 'alaiha, ketika masuk menemui Juwairiyah, wa hiya fi musallaha min salatil fajri hatta adhat, wa hiya fi musallaha, sementara itu Juwairiyah sedang ada di tempat sholatnya dari sejak setelah sholat subuh sampai waktu duha. Tusabbih, bertasbih, wa tadhkurullah, berzikir kepada Allah, wa taqra, dan membaca Al-Qur'an. Radhiyallahu ta'ala anha wa hiya ummul mu'minin. Ya, beliau adalah salah seorang ummul mu'minin. Qala laqad qultu ba'daki arba kalimatin. Kata Rasulullah kepadanya, sungguh aku telah mengatakan sebelumnya kepadamu 4 kalimat. Law wuzinat bima qulti mundul yaum, andai ditimbang dengan apa yang telah engkau baca sejak hari ini, lawazanat hunna, tentu 4 kalimat tadi akan lebih berat dalam timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha anafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimati. Nah, qala fa hadha yadullu ala fadli hadhihi alkalimat, kata syekh, ini menunjukkan keutamaan kalimat ini. Ya, wa antukarriru thalatha marratin, dan hendaknya engkau ulang-ulang ya sebanyak 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsyi. Ini az-zinah yakni al-wazn, timbangan ya, berat. Subhanallah midada kalimati, ini 4 kalimat ya. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi, 1. Kemudian mau diulang lagi kalimat subhanallahnya, subhanallah ridha nafsihi ya, ini 2. Kemudian subhanallah zinata arsyi, ini 3. Lalu yang keempatnya subhanallah midada kalimati, ini yang keempat. Hadhihi al-arba'u kalimat, inilah 4 kalimat. Laha sya'nun 'adzim, memiliki kedudukan yang besar. Yang bagi al-muhafadha 'alaiha, ya, sudah semestinya mendapatkan penjagaan. Nah, dijaga ya, untuk selalu bisa diucapkan. Waffaqallahul jami', semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita masuk di hadis yang ke-8. Qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-baqiyatus salihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang baik yang tetap ada, di antaranya adalah mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, kemudian berikutnya wa an Samurah bin Jundab bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna badat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ahabbul kalam ilallah arba'un, perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. La yadurruka bi ayyihinna badata, ya, tidak masalah bagimu ya dengan yang mana dulu yang kamu mulai, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau kita mau mulai dengan mengatakan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, enggak masalah. Sebab kata Nabi, la yadurruka, tidak mengapa bagimu, tidak masalah, tidak membahayakanmu. Ya, kamu mulai dengan yang mana terlebih dahulu, enggak apa-apa. Tapi kalau mengikuti teks hadis, ya, bunyinya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini nampaknya yang lebih mudah urutannya. Nah, hadis riwayat Muslim. Dan hadis-hadis lainnya, kita langsung baca dulu uraiannya. Ya. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, hadihi al-ahadithu kallati qablaha. Hadis-hadis ini sama seperti sebelumnya. Fi haddilalah ala fadli dzikri wa du'a. Di dalamnya mengandung petunjuk tentang keutamaan zikir dan doa. Wa annahu yanbaghi lil-mu'min an yakthura min adz-dzikri wa du'a. Dan sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk terus memperbanyak zikir dan doa. Wa anna dzalika min rahmatillah wa fadlihi haitsu ahsana ila ibadihi, dan itu bentuk dari rahmat Allah dan keutamaannya. Di mana Allah ahsana ila ibadihi, ya, memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Wa syara'a lahum anwa'an min adz-dzikri wad-du'a, dan Allah mensyariatkan untuk mereka macam-macam zikir dan doa. Tanfa'uhum an-naf'ul 'azim, akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka. Nah, ini hal yang patut untuk kita ingat, ya. Zikir dan doa itu akan memberikan kemanfaatan yang besar. Wala tukallifuhum katsiran wala tashuqqu 'alaihim, tidak membebani, tidak banyak membebani mereka, tidak pula menyulitkan mereka. Hadza min ni'amillah al-'azimah, ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang agung. Fa innal azkar kullaha khairun wa huda, sebab zikir-zikir itu semuanya mengandung kebaikan dan petunjuk. Mengandung kebaikan dan petunjuk, artinya tidak ada yang sia-sia ketika kita berusaha untuk terus mengucapkannya, membacanya. Wa kullaha rahmatun, semuanya juga merupakan rahmat, kebaikan, petunjuk, rahmat. Wa kullaha tufidul mu'min darajat wa hasanat, dan semuanya dari zikir-zikir itu bisa memberi faedah kepada seorang mukmin berupa kedudukan dan kebaikan. Ya, wa takfiru sayyi'atin, dan sekaligus penghapusan atas kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan. Ma'akillatil mu'nati waqillatil masyaqqah, padahal ya bebannya ringan dan kesulitannya pun sedikit. Zikir-zikir itu ketika kita mengucapkannya enggak ada beban. Bahkan tanpa ada kesulitan sedikit pun. Ya. Nah, kapanpun, dimanapun kita baca terus. Nah. Baik yang tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau yang sebelumnya subhanallahil azim, ya, wa bihamdi, atau yang sebelumnya la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan seterusnya. Nah, bebas, ya, gak ada beban saat kita mengucapkan, yang gak ada kesulitan. Tapi keutamaannya sangat besar. Hadza min rahmatillah wa lutfihi subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan rahmat kasih sayang Allah dan kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadza aktsara fi kitabihil 'azhim min al-hasyi 'ala dzalika, oleh karena itu Allah memperbanyak dalam kitabnya yang agung motivasi, dorongan, anjuran-anjuran untuk itu. Ya. Untuk memperbanyak apa? Zikir. Lima fihi minal khairil azim, sebab di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Wal fa'idatil azimati, dan fa'idah yang besar. Wal akibatil hamidatil zakirin, dan kesudahan yang terpuji, yang baik bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Nah, secara khusus ya dalam Al-Quran, dihimbau, dimotivasi, didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Misalnya di surat Al-Ahzab 41-42, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang hari. Kemudian di surat Al-Ahzab juga disinggung wadzakirinallah, ya, katsira wadzakirat, di ayat yang sebelumnya. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, kemudian di surat Al-Jum'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika telah selesai ya dari menunaikan salat, maka menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah keutamaan dari Allah serta berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sabaqal mufarridun. Ini hadis yang sudah kita lewati. Sabaqal mufarridun, telah berlalu, mendahului al mufarridun. Qila ya Rasulullah wa mal mufarridun? Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa sih, siapa sih al-mufarridun itu? Qala, beliau menjawab, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Wa qala jalla wa ala, Allah azza wa jalla juga berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Di surat Ghafir ayat 60, kemudian di surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Jika engkau bertanya, jika ada hambaku yang bertanya kepadaku, kepadamu tentangku, maka katakanlah bahwa sungguhnya aku dekat, aku akan senantiasa mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Maka fayanbaghi lil mu'min an yakthura min ad-du'a wa min dzikrillahi azza wa jalla aina ma kana. Oleh karenanya sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memperbanyak doa, ya, dan memperbanyak zikir kepada Allah azza wa jalla dimanapun ia berada, kecuali di tempat-tempat yang memang sudah dinyatakan secara syariat terlarang untuk mengucapkan zikir apapun, ya. Seperti kamar mandi, WC, nah itu memang dilarang, ya. Qala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yaitu mereka-mereka yang berzikir kepada Allah, ya, saat berdiri, saat duduk maupun saat berbaring. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita. Wallahu taala a'lam, dan insyaallah akan kita lanjut pada ya kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.